بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Terakhir pembahasan kita dari kitab As-Siyasatu Syar'iyyah halaman 35 yang ada syarah Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala. Hadis yang terakhir kita baca adalah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Sekarang kita masuk pada hadis wa qala sallallahu alaihi wasallam. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ra'in, tidak ada seorang pemimpin." Ra'in sendiri sebenarnya kalimat pinjaman. Ra'i penggembala sebenarnya, ra'il ghanam. Artinya seorang pemimpin pada asalnya dia penggembala. Tidak ada seorang pemimpin yastar'ihi Allahu ra'iyatan, yang diberi kewenangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memimpin suatu urusan, yamutu yawma yamutu, dan dia meninggal pada saat wa huwa ghashin laha, pada saat dia dalam keadaan menipu dan melalaikan amanah tersebut, illa harramallahu alaihi raihatal jannah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan mengharamkan atasnya bau surga. Rawahu Muslim. Asy-Syaikh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala di dalam syarahnya, di dalam syarah ketika beliau mensyarah hadis ini, laisal muradul imamul a'zam, hadis ini bukan hanya imam besar yang dimaksud. Artinya hadis ini bukan hanya tertuju kepada seorang kepala daerah, kepala negara, kepala daerah, kepala provinsi, bukan. Au naibihi awil wazir, atau naib wakil presiden ataupun menterinya, au kubara'il qaumi mahasab, ataupun pembesar-pembesar kaum semata. Hadis ini bukan hanya itu yang dituju. Bal hatta ar-rajul fi baiti, bahkan yang dituju di dalam hadis ini adalah semua orang, bahkan sampai seorang suami di dalam rumah. Kan pemimpin, seorang kepala sekolah, seorang guru, seorang mudir pesantren, seorang semuanya, bahkan sampai seorang di dalam rumahnya. Idza mata wa huwa ghashin atau li ahlihi, fa inna Allah yahrumu alaihi raihatal jannah. Kalau dia meninggal dalam keadaan menipu dan menterlantarkan rakyatnya dan masyarakat yang dipimpinnya, maka Allah akan mengharamkan atasnya surga. Demikian yang dimaksud di dalam hadis ini. Walladzina yad'una 'inda ahalihim alatan lahwil mufsidati lil akhlaq المدمرة للعقائد هؤلاء لا شك أنهم غاشون لأهلهم فإذا ماتوا على هذه الحال والعياذ بالله فيخشى أن تحرم عليهم رائحة الجنة نسأل الله السلامة والعافية العافية والسلام. Termasuk di dalam hadis ini kata beliau adalah orang yang letakkan di dalam rumah-rumah mereka alat-alat al-lahwi yang melalaikan anak-anak mereka dari salat, dari ibadah, yang merusak akhlak mereka, yang merusak akidah-akidah mereka. Orang yang seperti ini, kata beliau, tidak diragukan jelas menipu rakyatnya. Dan dia kalau meninggal dalam keadaan seperti ini, sangat dikhawatirkan untuk diharamkan atasnya bau surga. Na'udzubillah. Hadis ini umum, mencakup. Ma min ra'i, tidaklah seorang pemimpin diberi kewenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia meninggal dalam keadaan tidak bertanggung jawab, dalam keadaan dia menipu dan menterlantarkan tanggung jawabnya, kecuali Allah akan mengharamkan atas dia bau surga. Siapa yang dimaksud? Masuk di dalamnya kepala negara, masuk di dalamnya menteri, masuk di dalamnya bahkan sampai RT, sampai kepala rumah tangga pun masuk. Artinya menunjukkan bahwa ketika seorang diberi kewenangan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penanggung jawab, dia harus ekstra hati-hati. Suatu jabatan bukanlah, barakallahu fikum, semata kehormatan, tetapi tanggung jawab. Wa dakhala Abu Muslim Al-Khawlani ala Muawiyah bin Abi Sufyan. Pernah suatu saat Abu Muslim Al-Khawlani masuk menemui Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Sama-sama sahabat. Faqala assalamu alayka ayyuhal ajir. Abu Muslim Al-Khawlani mengucapkan salam kepada Muawiyah, tetapi salamnya lain. Kata dia, assalamu alayka ayyuhal ajir. Padahal Muawiyah ini Amirul Mukminin. Amirul Mukminin di Syam. Tetapi Abu Muslim Al-Khawlani masuk, ketika masuk menemuinya, beliau salamnya, kata dia, assalamu alayka ayyuhal ajir. Semoga keselamatan atas kamu, wahai Al-Ajir. Apa Al-Ajir? Al-Ajir itu pada asalnya tenaga bayaran. Mungkin bahasa kasarnya kuli. Pemimpin dibilang kuli. Amirul Mukminin dibilang orang bayaran, orang yang menerima upah. Faqalu kul assalamu alayka ayyuhal amir. Ajudannya yang enggak nerima. Kata para ajudan, katakan assalamu alayka ayyuhal amir. Secara halus para ajudan ini mengatakan, sopan sopan dikit dong di hadapan Amirul Mukminin. Ucapkan assalamu alayka ayyuhal amir. Semoga keselamatan atas engkau, wahai amir, Amirul Mukminin. Faqala assalamu alayka ayyuhal ajir. Diulangi lagi oleh Abu Muslim Al-Khawlani, assalamu alayka ayyuhal ajir. Diingatkan mengucapkan al-amir, tetap kata dia al-ajir. Ini kalau zaman sekarang udah masuk penjara ini. Pelecehan. Zaman jaya-jayanya Islam, Abu Muslim Al-Khawlani sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu kul ayyuhal amir. Ajudannya marah dan mengatakan, ucapkan ayyuhal amir. Faqala assalamu alayka ayyuhal ajir. Diulangi lagi ketiga kalinya, assalamu alayka ayyuhal ajir. Tetap aja Abu Muslim Al-Khawlani enggak berubah. Faqalu kul ayyuhal amir. Tiga kalinya para ajudan lagi mengatakan, ucapkan ayyuhal amir. Faqala Muawiyah. Sementara Muawiyah menyaksikan, Muawiyah diam. Ribut antara tamu dan para ajudan. Muawiyah bin Abi Sufyan menyaksikan. Sampai tiga kali diingatkan. Faqala Muawiyah. Kata Muawiyah, da'u Aba Muslim, fa innahu a'lamu bima yaqul. Kata Muawiyah bin Abi Sufyan, biarkan Abu Muslim Al-Khawlani, karena sungguhnya dia lebih tahu apa maksud dari ucapan dia. Amirnya Masya Allah, sahabatnya Masya Allah, ajudannya juga Masya Allah. Kata Muawiyah, biarkan Abu Muslim Al-Khawlani, dia berkata, apa yang dia ucapkan dia lebih tahu, apa maunya dia, apa maksudnya dia. Faqalu, faqala innama anta ajirun ista'jaraka rabbu hadhil ghanami liraayatiha. Kata Abu Muslim Al-Khawlani, wahai Muawiyah bin Abi Sufyan, sesungguhnya engkau ini adalah orang yang diupai, yang dipinjam atau yang disewa oleh sang pemilik gembala-gembala atau kambing-kambing ini untuk menggembalakannya. Fa in anta hanna'ta dirjarbaha, kalau anda bisa merawat, bisa mengolesi dan mengobati kurap yang menempel pada kambing-kambingmu ini, wadawaita maradhaha, dan engkau bisa mengobati yang sakit, wahabbasta awulaha ala ukhraha, dan engkau bisa menahan dan melihara dari awal sampai akhirnya, artinya bisa mencegah kezaliman di antara mereka, waffaka sayyiduha ajrak, maka niscaya tuan atau majikanmu akan memberikan kepada engkau upahmu. Wa in anta lam tahna jarbaha wa lam tudawi mardaha wa lam tahbis ulaha ala ukhraha aqabaka sayyiduha, akan tetapi jika engkau tidak bisa mengolesi obat mengoleskan salep atau obat pada yang kurapan, ataupun tidak bisa mengobati penyakitnya, atau tidak bisa menahan yang pertama sampai yang akhirnya, maka tentu akan dihukum oleh majikanmu. Ringkas kisah ini, Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullahu taala mengibaratkan, dan ini berdasarkan hadis kullukum ra'in, Abu Muslim Al-Khawlani mengibaratkan bahwa seorang pemimpin adalah seorang penggembala. Kata beliau, anda wahai Amirul Mukminin, wahai Muawiyah, anda ini ibarat seorang penggembala. Kambing-kambing yang engkau gembalakan ini pun juga bukan milikmu, milik orang lain. Kamu hanya diperintahkan untuk menggembalakannya. Kalau kamu bisa menggembalanya dengan baik, kambingnya gemuk, ketika sakit kamu obati, ketika ada yang terserang penyakit kulit kamu olesin salep, kamu sembuhkan. Ketika ada yang menanduk, yang punya tanduk, menanduk yang enggak punya tanduk, kamu pisahkan. Kamu akan disanjung oleh majikanmu dan kamu akan diberikan upah sempurna. Tapi kapan kamu menterlantarkan kambing-kambingmu ini? Kambingmu ada yang dimangsa binatang buas, kamu biarkan. Kamu tidak kasih makan, ada yang sakit, kamu biarkan mati. Maka engkau tidak akan diberi upah, bahkan engkau akan dihukum oleh majikan kamu. Demikian pula seorang pemimpin. Seorang pemimpin artinya dia adalah seorang manusia bayaran yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin masyarakat. Kalau dia memimpin dengan baik masyarakatnya, kalau dia amanah dan menunaikan amanah dengan baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang sangat besar bagi pemimpin tersebut. Tapi kapan dia menterlantarkan kewajibannya? Menterlantarkan rakyatnya, bahkan menzalimi rakyatnya sendiri, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghukumnya dengan hukuman yang sangat amat berat. Begitulah gambaran seorang pemimpin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat dari sisi pandangan syar'i, pantas saja Rasulullah melarang kaum muslimin, melarang siapa saja dari kaum muslimin untuk meminta atau mencalonkan diri sebagai pemimpin. Berat. Jangankan pemimpin negara, kadang-kadang pemimpin suatu misalnya pondok pesantren, suatu madrasah saja berat. Jangan dianggap suatu keberuntungan, tanggung jawab. Kalau bisa menjalankan dengan baik ya alhamdulillah, tapi kalau enggak bisa amanah. Ada dua faedah disebutkan oleh Syekhul Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di dalam kisah Abu Muslim Al-Khawlani ini. Kata beliau, hadzal kalam kalamun ajib yadullu ala amrayn. Ucapan Abu Muslim Al-Khawlani ini adalah ucapan yang sangat menakjubkan Dan ini menunjukkan kepada kita dua perkara. Yang pertama, quwwatus salaf fi qaulil haqqi amamal muluki wal khulafa. Yang pertama menunjukkan kekuatan para salaf di dalam mengucapkan kebenaran di hadapan para pemimpin dan para raja. Wa man dunahum min babin aula, berarti lebih-lebih menunjukkan orang yang di bawah mereka. Naam. Artinya ini faedah yang pertama. Kata beliau, ini menunjukkan kuatnya para salaf di dalam mengucapkan kalimat yang benar sekalipun di hadapan pemimpin, lebih-lebih di bawah mereka. Nah, artinya ini patut kita contoh. Jangan karena pokewo terus kita akhirnya kadang-kadang gak enak. Wahia jur'atun bisarahah amamahum wa laysa jur'atan min wara'il hujudran wa min bu'adil fayafi. Dan ini adalah keberanian yang luar biasa jelasnya, namun di hadapan mereka, bukan keberanian di balik tembok atau di padang pasir tempat yang jauh. Artinya ucapan beliau ini menunjukkan bolehnya kita menunjukkan atau mengucapkan kalimat hak sekalipun itu pengingkaran kepada pemimpin, tapi di hadapan dia, jangan di belakang, jangan di masjid. Kalau di masjid kita mengkritik dan menjelekkan pemerintah, itu namanya provokator. Apa faedahnya setelah itu? Enggak ada faedah kecuali hanya sekedar menghasut masyarakat untuk benci kepada pemerintah. Hanya sekedar menanamkan kebencian kepada masyarakat terhadap pemerintah mereka yang muslim. Dan ini haram. Pemerintah begini begitu di hadapan massa. Apa gunanya? Artinya kita menabrakkan masyarakat dengan pemerintah. Kita enggak boleh. Padahal kadang-kadang, ya bukan lagi padahal, secara khusus di Indonesia, kita tahu pemerintah siapa? Pemerintah muslim. Kalaupun ada satu dua pemerintahan kita ini, misalnya non muslim, atau misal Kristen, atau misal kafir, tentu barakallahu fikum, yang selalu diperalat, yang selalu berhadapan dengan kita siapa? Muslimin. Ketika membuat onar, suatu ormas Islam misalnya membuat onar, itu yang hadapin siapa? Yang hadapi kan polisi-polisi yang memang petugas harian. Siapa mereka ini? Rata-rata muslim, dari keluarga muslim. Sehingga terkadang mereka mengatakan, "Pak, jangan begitu dong. Saya juga kan muslim. Ini lihat nama saya ini," katanya. "Nama saya Ahmad." "Bedanya apa sih?" "Bedanya saya pakai dinas. Sampean dinasnya begitu," katanya. Kan kasihan. Haram. Boleh mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi di hadapan dia sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Muslim Al-Khawlani. Bahkan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu lebih dari itu. Ketika Muawiyah ibn al-Hakam, Marwan ibn al-Hakam naik mimbar untuk khutbah Id baru sholat, ditarik gamisnya oleh Abu Muslim, oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Di lapangan Id, biasanya sunnahnya kan sholat dulu baru khutbah. Abu Sa'id, Marwan ibn al-Hakam khutbah dulu baru sholat. Begitu naik ditarik gamisnya oleh Abu Sa'id al-Khudri. Kata Marwan ibn al-Hakam, "Qad dhahaba ma," kata Abu Sa'id, "as-salata qabla al-khutbah." Salat dulu baru khutbah. Abu Marwan ibn al-Hakam tidak memperdulikan teguran dari Abu Sa'id. Bahkan beliau melepaskan jubahnya dengan kasar dan mengatakan, "Qad dhahaba ma ta'lam." Sudah bukan zamannya lagi untuk menerapkan apa yang kamu ketahui, wahai Abu Sa'id. Sudah ditinggalkan zamannya. Kata Abu Sa'id, "Ma a'lam khairun mimma la a'lam." apa yang saya ketahui lebih baik daripada apa yang saya tidak ketahui. Asyahid di sini yang kita lihat, ketika tidak diterima nahi mungkarnya Abu Sa'id, enggak kemudian memprovokasi masyarakat. Memang keras Abu Sa'id Al-Khudri di hadapan masyarakat, tetapi yang kita lihat di sini adalah adab dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ketika tidak diterima dan tidak didengarkan pembicaraannya, tidak kemudian memprovokasi masyarakat. Ini jeleknya kadang-kadang sebagian orang atau sebagian orang yang mengatasnamakan amar ma'ruf nahi mungkar dari organisasi yang mengaku muslimin. Mengingkari pemerintah. Ketika tidak didengar, masyarakat yang digerakkan dan pada akhirnya ditabrakkan masyarakat dengan pemerintahnya. Ini faedah yang pertama. Boleh tetapi di hadapannya. Yang kedua, hilmul khulafa'is sabiqin wa ilmuhum bi annahum kama yuqalu lahum fa huwa yaqulu wa alamu bima yaqul. Hadza iqrarun min Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. على ما قاله أبو مسلم الخولاني أن الخليفة أجير. Yang kedua, pelajaran yang kedua dari kisah Abu Muslim Al-Khawlani ini menunjukkan kepada kita betapa lembutnya dan betapa rahmatnya para pemimpin terdahulu kepada kaum muslimin. Muawiyah bin Abi Sufyan, seorang sahabat yang paling dibenci oleh siapa? Syiah. Paling dibenci oleh Syiah. Di antaranya Muawiyah ibn Abi Sufyan. Di Yaman itu kalau lagi peringatan hari terbunuhnya Husain, itu ada usus mereka. Gunung-gunung ditembakin oleh orang-orang Syiah. Nembakin gunung. Keyakinannya apa? Muawiyah di gunung itu tembak. Di brondong tembakan. Kadang-kadang kalau enggak kambing. Yang mereka peruntukkan kambing ditembakin dengan alasan bahwa rohnya Aisyah di situ. Radhiyallahu anha. Enggak punya akal babar belas. Akhirnya ketika terjadi perang antara tentara dengan Syiah, tentara-tentara yang ahlu sunnah juga sengaja kalau laras panjang nembak, mereka menamakannya Aisyah lagi nembak. Kalau pakainya tank, mereka mengatakan Muawiyah bin Abi Sufyan lagi nembak. Kebencian yang luar biasa. Na'udzubillah. Kita lihat betapa lembutnya dan betapa rahmahnya mereka para pemimpin zaman dahulu. Abu Muslim Al-Khawlani terang-terangan mengucapkan di hadapan Muawiyah bin Abi Sufyan, ayuhal ajir, seorang yang diberi upah. Mungkin kasar-kasarnya kalau diterjemahkan bahasa sekarang, ya tentunya ya kuli. Tetapi dia menerima. Memang begitulah kenyataan. Ya subhanallah. Artinya seorang pemimpin ataupun seorang da'i ilallahi azza wa jalla, dia harus siap dengan mental, dia harus siap mental dengan segala cemoohan dan segala ejekan. Karena memang begitulah sunnatullahi azza wa jalla. Seorang pemimpin atau seorang da'i lillahi azza wa jalla gampang tersinggung, akan bahaya dan akan membahayakan umat. Karena dia akan selalu memikirkan kepentingan membela diri sendiri. Dan akhirnya mengorbankan, mengajak umat untuk membela kepentingan pribadi dia. Dan diatasnamakan umat. Diatasnamakan din. Diatasnamakan agama. Padahal sebenarnya dia yang berkepentingan. Na'udzubillah. Selanjutnya kata beliau, wahada zahirun fil i'tibar. Ini sangat jelas sebagai pelajaran bagi kita. Fa innal khalqa ibadullah. Karena sungguhnya makhluk ini adalah hamba-hamba Allah. Wal wulata nawabullahi ala ibadih. Dan para wali, para pemimpin adalah perwakilan Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya. Wa hum wukala'ul ibadi ala nufusihim. dan mereka juga adalah perwakilan-perwakilan hamba atas diri-diri mereka. Artinya, secara tidak langsung ketika masyarakat mengangkat seorang pemimpin, secara tidak langsung mereka mengatakan, wahai fulan, segala urusan kami, kami percayakan kepada Anda. Keamanan saya percayakan kepada Anda. Keamanan keluarga saya percayakan kepada Anda. Harta saya percayakan kepada Anda. Maka kalau Anda khianat kepada harta saya akan tuntut kamu di hari kiamat. Kan berat luar biasa. Dan ini sekali lagi bukan hanya kepala negara, tapi sampai sekecil apapun. Amanah. Wukala faqtoin. Wahum wukala ul'ibadi ala nufusihim. Dan mereka para wali, para pemimpin adalah perwakilan hamba atas diri-diri mereka. Maknanya seperti itu tadi. Ketika ada seorang tua menitipkan anaknya belajar kepada kita, artinya orang tua ini mengatakan, wahai fulan, wahai pak guru, wahai pak ustad, anak saya, keselamatan anak saya, akidahnya anak saya, baik benarnya anak saya serahkan kepada Anda. Apa maknanya kalau sampai anak saya sesat gara-gara Anda, saya akan perhitungkan nanti di hari kiamat. Ketika ada orang menitipkan uang ke kita, untuk masjid, untuk ini, untuk itu, secara tidak langsung dia mengatakan, ini uang saya, amanah, untuk pembangunan ini, untuk itu, maka awas. Kalau kamu korupsi, kalau kamu khianat, akan saya tuntut di hari kiamat. Wukala, perwakilan. Jadi sebenarnya bukan jabatan. Sebenarnya bukan jabatan yang harus dipersaingkan. Dan bahkan barakallahu fikum, kadang-kadang kita merasakan, subhanallah, begitu beratnya tanggung jawab ketika kita dipercaya orang, ketika kita dipercaya umat untuk mendidik dan untuk mengajarkan mereka. Naam. Kadang-kadang kalau kita mikir ke sana, subhanallah, kalau murni kita sekedar mikir ke situ, kadang-kadang saya sendiri berpikiran ingin pensiun dini sudah. Berat. Amanah. Betapa banyak umat yang kita ajar. Artinya ketika kita memberikan ilmu agama kepada mereka, secara tidak langsung mereka yang datang ke kita itu, dia pun sudah memasrahkan keselamatan akidahnya, keselamatan akhlaknya, keselamatannya. Kalau enggak saya enggak selamat, maka saya akan nuntut di hari kiamat. Apa enggak berat? Kadang-kadang kalau kita sekedar mikir seperti itu, ya itu tadi, terlintas di benak saya. Kadang-kadang ya pinginnya begitu, sudah. Tetapi kalau kita lihat dari sisi lain, seperti kata Abu Muslim Al-Khawlani, kalau Anda bisa menunaikannya, kalau Anda bisa bertanggung jawab, kalau Anda, artinya kalau Anda bisa amanah, bisa baik, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala yang luar biasa kepada Anda. Kalau dilihat dari sisi ini, maka tentunya barakallahu fikum, kita bangkit semangat kembali. Kadang-kadang orang hanya melihat dari sisi itu saja, tanggung jawab, sehingga disuruh ta'lim, enggak lah, berat tanggung jawabnya. Ayo khutbah, aduh berat tanggung jawabnya. Ayo, enggak lah, berat tanggung jawabnya. Memang sih berat. Tetapi yang namanya segala sesuatu semakin berat tanggung jawabnya, kalau kita tunaikan dengan baik, dengan benar, pahalanya pun juga makin besar. Naam. Itu maksudnya. Bimanzilati ahadi syarikaini ma'al akhar. Kata beliau, yang namanya seorang pemimpin adalah ibarat dua orang yang sedang berbuat syirkah, yang sedang join bekerja sama. Fafihim ma'na al-wilayah wal wakalah. Maka pada mereka berarti ada makna wilayah dan wakalah. Serah terima, penyerahan, dan yang diserahi amanah. Artinya berarti kita ini pemimpin dan yang dipimpin. siapa pemimpin kita dan siapa masyarakat. Secara tidak langsung masyarakat ini, dia telah bekerja sama dengan pemimpin dia. Ini harta saya, bisnis saya di Indonesia sekian. Kapan tidak amanah, kamu saya akan tutup di akhirat. Beratnya luar biasa. Thumma al-wali wal-wakil madas istanaba fi umurihi rajulan. Kemudian seorang wali atau seorang wakil, kapan dia menyerahkan urusannya pada seseorang. Wa taraka man huwa aslah lit-tijarati awil aqar min, dan dia meninggalkan orang yang lebih pantas untuk berdagang atau untuk dipakai tenaganya aqar dalam hal properti misalnya. Wa ba'a as-sil'ata bi thaman, dan dia menjual harga dengan barang dengan harga yang dia tetapkan sendiri. Wa huwa yajidu man yashtariha bi khairin, sementara dia mendapatkan orang yang lebih membelinya lebih baik daripada harga dia. Min dzalika tsaman, dari harga yang dia tetapkan. Faqad khana sahibahu, maka dia telah mengkhianati temannya. La siyama in kana baina man habahu wa bainahu mawaddatun aw qaraba, terlebih lagi kalau orang yang diserahi tadi ini ada urusan kecintaan atau kerabat lebih dia sukai. Fa inna sahibahu yubghidhuhu wa yadhummuh, maka orang tadi akan mencela dia dan akan marah. Wa yurwa annahu qad wa yara annahu qad khanahu wa dahana qaribahu aw sadiqah, dan dia akan memandang bahwa dia telah mengutamakan kerabatnya atau sahabatnya sendiri. Apa cerita beliau, ringkasan cerita beliau ini? Ringkasan gambaran beliau Syekhul Islam, bahwa antara pemimpin dan masyarakat, antara murid dan guru, itu ibarat dua orang pedagang. Ibarat dua orang yang sedang musyarakah. Saya punya modal, namun saya tidak mungkin modal saya ini saya jalankan sendiri. Saya pun kemudian memanggil teman. Bagaimana kalau kamu saya serahkan modal dan kamu kembangkan harta saya ini? Saya punya tanah di sini, saya punya barang, pokoknya kamu jual di toko ini. Harganya sekian, sekian, sekian. Setelah saya berikan harga, ternyata dia jual dengan harga sendiri. Dia mengambil keuntungan dari toko saya ini. Datang pembeli, berapa ini harganya? Dari saya 5.000, dia jual 6.000, kan kurang ajar. Saya taunya 5.000, saya sudah gaji dia, gaji bulanan. Ternyata dia sendiri mengambil keuntungan. Di sini kira-kira siapa yang khianat? Ah? Di sini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, yang khianat adalah karyawan ini tadi. Kemungkinan yang kedua, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang khianat adalah orang yang punya harta atau bosnya itu sendiri. Kenapa? Siapa suruh dia lihat ada orang yang lebih pantas, dia biarkan, dia mengambil orang ini. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama dari anak buahnya ini yang memang khianat. Kemungkinan yang kedua, kata Syekhul Islam, yang khianat adalah bosnya itu sendiri. Kenapa? Sudah ngerti orang yang gak punya keahlian, orangnya khianat, kenapa dia ngangkat? Padahal orang lain ada yang lebih pantas. Ada yang lebih amanah. Ada yang lebih jujur. Ada yang lebih punya pengalaman dalam berdagang. Tapi kenapa dia memilih orang ini? Dia memilih orang ini karena mungkin kerabat dia, karena mungkin barakallahu fikum ada sebagai murid dia. Ini kalau hal dalam hal dagang, yang rugi siapa? Yang rugi bosnya sendiri, terserah. Kan rugi sendiri kan? Tapi yang jelas cilaka kalau apa? kalau dalam hal misalnya pengajaran ilmu agama, kan berbahaya. Saya memilih seseorang padahal ada yang lebih pantas dari dia. Kenapa? Karena orang ini murid saya, karena orang ini bisa saya atur, karena orang ini nurut sama saya. Ini berat. Padahal sebenarnya ada yang lebih pantas. Kalau ini merugikan siapa? Kalau ini jelas merugikan umat. Dan ini lebih berbahaya. Itulah gambaran dari Syekhul Islam antara pemimpin dan masyarakat. Antara pemimpin dan yang dipimpin. Ibarat pedagang tadi itu. Bisa jadi yang khianat adalah anak buahnya, bisa jadi yang khianat adalah pemimpin itu sendiri. Kenapa Anda mengangkat seseorang yang tidak pantas? Sebenarnya yang lainnya lebih pantas untuk memimpin. Yang lebih amanah ada, yang lebih berilmu ada, yang lebih berkompeten ada, yang lebih mumpuni ada. Cuman Anda memilih dia karena kerabat, karena kedekatan Anda dengan dia, karena dia selalu menjilat, karena dia selalu mendekat kepada Anda, karena dia dan karena dia, sehingga Anda, mengangkat dia. Berarti yang khianat bukan dia, tapi kamu yang pertama kali khianat. Ini berat. Subhanallah. Kalau kita melihat dan menelaah yang seperti ini, memang barakallahu fikum, sangat berat yang namanya amanah dan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mawaddah, hanya karena ada terjalin kedekatan, keakraban, hanya karena kerabat dia sehingga dia lebih mengutamakannya, sementara yang lain lebih pantas dibiarkan dan ditinggalkan. Ini keadaan di zaman sekarang. Kalau kita berbicara pemimpin atau negara, boleh dikata itu bukan urusan kita lagi, kan? Kita teriak-teriak pun juga percuma. Toh negara-negara apa sudah? Demokrasi. Toh negara-negara demokrasi. Toh kita juga gak ada wewenang apa-apa. Tetapi artinya kita berbicara dalam kapasitas ruang lingkup kita. Kita berbicara dalam batas ruang lingkup kita. Apa batas ruang lingkup kita? Yaitu tadi, dalam keluarga kita, dalam komunitas kita. Kita hendaknya berhati-hati. Ini yang sering kita ingatkan, barakallahu fikum. Jangan gampang terpengaruh dengan seseorang karena pintarnya dia menjilat di hadapan kita, karena pintarnya dia dalam berbicara. Tetapi hendaknya kita memanfaatkan akal sehat kita yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita ambil sedikit lagi lanjutannya. Al-fasl tsani, fasl yang kedua. Ikhtiyarul amsal fal amsal. Memilih al-amsal fal amsal. Yang lebih berhak. Ini bukan dari Syekhul Islam. Bukan dari Ibnu Taimiyah yang judul seperti ini, bukan. Idza 'urifa hadza falaysa alayhi an yasta'mila illa aslah al-mawjud. Setelah kita mengetahui pembahasan sebelumnya, kata beliau, maka tidak boleh bagi seorang pemimpin untuk mengangkat seseorang kecuali yang paling pantas dan paling berhak. Wa qad la yakunu fi mawjudihi man huwa salihun li tilkal wilayah. Namun tetap aja kita akui bahwa terkadang memang tidak ada orang yang pantas untuk mengemban amanah, mengemban wilayah tersebut. Fayakhtarul amthala fal amthal fi kulli mansibin bihasabihi. Maka pada saat itu boleh bagi dia memilih yang paling mending dan menempatkannya pada kedudukan masing-masing. Kita mau apa lagi? Kita mau memilih yang sangat pantas, enggak ada lagi. Maka ya sudahlah, yang paling ya kira-kira mending aja lah. Begitu kira-kira kata beliau. Wa idza fa'ala dzalika ba'da al-ijtihad at-tam wa akhdhihi lil-wilayati bihaqqiha. Kalau dia melakukan hal yang seperti ini setelah bersungguh-sungguh dengan sempurna untuk mencari orangnya, dan setelah mengambil wilayah mencari orang yang berhak dengan sebenar-benarnya, faqad addal amanata wa qama bil wajibi fi hadza, maka dia telah menunaikan amanah dan dia telah menunaikan kewajiban dia dalam bab ini. Wa sara fi hadzal mawdhi' min a'immatil 'adli wal muqsitina 'indallahi ta'ala. Dan dia berarti tergolong seorang imam dalam bab ini, imam yang adil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza ihtalla ba'dul umuri bisababin min ghairihi idza lam yakun illa dhalika fa inna Allah ta'ala yaqul fattaqullaha mastata'tum. Akan tetapi kapan salah satu perkara atau salah satu sebab dia tidak bisa melakukannya, idza lam yakun illa dhalik, tidak ada lagi kecuali itu saja, maka Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dia sudah berusaha untuk mencari yang terbaik, namun enggak ada, sama-sama semuanya. Maka dia mengangkat yang paling mending. Jangan sampai membiarkan umat dalam keadaan tidak ada pemimpin sama sekali. Dan di sini menunjukkan kepada kita barakallahu fikum ya ikhwan, kepada satu kaidah yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, dan juga ini kaidah usuliyah, bahwa tidak setiap kita melihat kesalahan pada seseorang atau pada sesuatu kita langsung tinggalkan secara total. Tidak. Syekhul Islam mengatakan laisal aqil alladhi ya'lamul khaira minasyarr wal khaira minasyarr innamal aqil alladhi ya'lamu khairal khairain wa syarra syarrain. Bukanlah orang yang berakal yang mengetahui mana yang baik mana yang salah. Anak kecil pun tahu dia kalau seperti itu. Coba sekarang kamu suruh anakmu yang berusia 5 tahun, "Nak, itu kebetulan tetangga lagi jualan kamir di depan rumah, sepertinya enggak ada orang yang ambil sana kamirnya." Dia enggak bakal mau. Takut dosa mah katanya. Artinya anak kecil pun bisa tahu mana yang benar, mana yang salah. Ini salah, ini benar, ini orang salah. Tahu. Tetapi yang namanya orang yang berakal yang sesungguhnya, kata Syekhul Islam, adalah orang yang bisa memisahkan antara dua kebaikan, mana yang lebih baik, dan bisa membedakan antara dua kesalahan, mana yang lebih fatal, antara dua kejelekan, mana yang lebih jelek. Kan begitu. Memang sih salah, tapi kira-kira man ada yang lebih besar kesalahannya apa enggak? Memang sih ada kesalahannya, tapi ada manfaatnya apa enggak? Kita lihat dari sisi manfaatnya. Apa kata beliau? Fal aslah, fal aslah. Bukan berarti kalau sudah ada kesalahan, ini bagaimana ini? Semua ustaz ini kok ada kesalahannya, udah enggak usah ngaji aja lah. Tinggalkan. Kamu jangan belajar sama ustaz fulan. Kenapa? Ada kesalahannya. Terus saya belajar sama siapa ustaz? Mending kamu jadi orang bodoh. Kadang-kadang orang waras apa enggak? Kalau orang waras menjawab, cukup lo yang bodoh, saya enggak pingin bodoh. Lah, mending jadi orang bodoh, aneh. Terus bagaimana kalau saya sholat enggak menghadap kiblat? Mending saya jadi orang bodoh daripada harus belajar sifat sholat yang benar pada orang ini. Tidak punya akal. Terus bagaimana ustaz? Saya hanya bisa belajar sifat sholat Nabi yang benar pada ustaz fulan. Dia mengajarkan sifat sholat Syekh Albani. Dan alhamdulillah saya sholatnya pun mulai terarah, mulai benar. Jangan. Ada kesalahan. Mending kamu jadi orang bodoh. La ilaha illallah. Mending jadi orang bodoh, artinya mending asalnya sholatmu asal-asalan. Saya belajar pada orang ini ustaz, puasa yang benar. Saya kan ingin menunaikan ibadah haji. Saya ingin praktek bagaimana ibadah haji yang benar. Alhamdulillah dia juga gak ada bid'ahnya. Dia gak mengajarkan kepada saya bid'ah-bid'ah, bahkan sempurna. Sholatnya sholat sifat sholat Syekh Albani. Gak pernah nambahin, gak pernah ini. Jangan pokoknya. Dia masalahnya ada kesalahan. Terus kira-kira ada gak muridnya Ustadz yang bisa ngajarin kita di sini? Ya itu dia, saya sih gak punya. Kalau Ustadz bisa gak kira-kira? Waduh, saya sudah banyak kesibukan di luar. Banyak jadwal daurah. Terus bagaimana kita mau belajar Ustadz? Mending kamu jadi orang bodoh. Astagfirullahaladzim. Kalau dia kemudian sholatnya asal-asalan dan pada akhirnya na'udzubillah, kalau dia kembali kepada kebid'ahannya, kembali kepada kesyirikannya, dosa siapa? Saya kadang-kadang belajar lewat radio, kadang-kadang belajar lewat TV Ustaz, dan alhamdulillah saya sudah mulai meninggalkan kesyirikan saya. Saya dulunya berbuat syirik, kemudian setelah mendengarkan radio, setelah melihat tayangan di TV ini, alhamdulillah kesyirikan saya tinggalkan. Saya tahu bahwa ternyata itu adalah syirik. Ternyata saya dengar Ustaz bahwa itu adalah sesat. Lalu bagaimana Ustaz? Tinggalkan, itu semua sesat. Itu semua gak benar. Ditinggalkan. Terus kira-kira radionya siapa yang saya dengar Ustaz? Gak ada yang nyampe kecuali itu aja ke kita. Pokoknya masa saya harus dengerin radio dangdut lagi, TV dangdutan lagi Ustaz? Mending kamu jadi orang bodoh, salafi bodoh. Mending daripada jadi salafi pintar tapi bid'ah. La ilaha illallah. Setelah itu dia gak mendengarin, gak ta'lim, gak ini. Apa akhirnya? Kembali kepada kesyirikan dia. Kita barakallahu fikum, bukan masalah ini membela itu, kita memilih. Enggak, masalahnya kita melihat al-aslah fal-aslah. Kita melihat ini orang dalam keadaan tadinya terjerumus dalam kesyirikan. Mana yang lebih parah? Ini orang tadinya sholatnya asal-asalan. Dia belajar sifat sholat Nabi. Pada orang yang kadang-kadang jelas-jelas kita tahu dia ada kesalahan yang memang sih. Kita juga tahu dia salah. Kita tahu. Bukan hanya Anda aja yang tahu seakan-akan wah punya teropong di matanya, teleskop di matanya. Anda. Kita juga tahu. Tetapi apakah semua kita tahu karena itu ada kesalahan terus kita larang umat. Dan akhirnya sementara kita sendiri gak sanggup mengajarkan mereka. Langsung kita biarkan mereka terlantar. Kan enggak. Minimalnya kata Syekhul Islam, al-aslah fal-aslah. Mendinglah. Dia belajar. Dia mengajarkan kita sifat salat Nabi. Ya kadang-kadang juga sih bahasa Arabnya gak begitu fasih. Kadang-kadang dia sendiri sambil baca terjemah. Mending alhamdulillah. Apa kitab sifat salat Nabi yang diajarkan kepada kalian? Syekh Albani, tulisan Syekh Albani. Masya Allah, alhamdulillah. Sudah, teruskan pelajaran kalian. Lu kenapa Ustaz membolehkan dia? Bukankah Ustaznya dia begini-begini, punya pemahaman sururi dan lain sebagainya? Jangan tergesa-gesa berbicara. Harus kita ekstra hati-hati dong. Ini barakallahu fikum yang kadang-kadang makanya di mukadimah sudah saya jelaskan. Kadang-kadang orang yang tidak memaham apa itu siasat syariah menganggap ini menunjukkan tanayyu, lembek, enggak punya pendirian, mutalawin, bolak-balik katanya manhajnya, plintat-plintut, plin-plan. Ini menunjukkan orang yang tidak tahu usul dan tidak benar belajar usul fiqh. Atau dia belajar usul fikih tapi dia mengedepankan usul hawa nafsu. Dari siapa dikatakan seperti ini? Orang kadang-kadang belajar sifat sholat Nabi. Jangan, ustadznya itu salah pokoknya. Terus gimana? Mendingan menjadi orang bodoh. Siapa yang mau jadi orang bodoh? Orang gila aja dibilang orang bodoh, dibilang bodoh ngamuk dia. Padahal gila tapi dibilang orang bodoh gak mau dia. Mau-maunya dibilang jadi suruh jadi orang bodoh. Ini barakallahu fikum. Wa yaqulu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan Allah mengatakan Allah tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan kemampuan. Wa qala fil jihad faqatil fi sabilillah la tukallafu illa nafsak wa harridil mu'minin. Dan Allah berkata ketika merintahkan jihad, berjihadlah fi sabilillah. Dan jangan engkau bebani kecuali dirimu sendiri dan anjurkan kaum mukminin. Artinya jangan memaksakan kemampuanmu pada orang lain. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Dan Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan tidak akan memudaratkan kalian orang yang sesat kalau kalian mendapatkan hidayah. Apa intinya? Allah mengatakan selamatkan diri kalian sendiri. Al-Maidah ayat 105. Faman addal wajibal maqdura 'alaihi faqad ihtada. Barang siapa yang menunaikan kewajiban yang dia mampu, maka dia telah berjalan di atas hidayah, di atas petunjuk. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Akhrajahu fi sahihain. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Jika aku memerintahkan kepada kalian suatu perintah, maka lakukanlah semampu kalian." Ini barakallahu fikum ya ikhwan. Bahwasanya tidak mesti, atau bahwasanya barakallahu fikum, terkadang mau tidak mau memang kita harus melakukan atau harus kadang-kadang mengakui sesuatu yang sebenarnya ada kekeliruan, ada kesalahan, tetapi karena kita lihat kadang-kadang masih mending dibandingkan kalau dia menyibukkan diri dengan misalnya danutan atau yang sejenisnya, sudah itu barakallahu fikum, sehingga terkadang kita mendiamkan atau kita membiarkan karena lebih mending daripada dia menyibukkan diri dengan suatu maksiat. Ini barakallahu fikum ya ikhwan, wallahu a'lam bissawab, wa barakallahu fikum, walhamdulillah.